Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah. Yang mana kita masuk pada bab ayat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang lebih tahu siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan kitab tauhid, anna fihi ar-radd 'ala 'ibadil qubur, bahwasanya dalamnya ada bantahan terhadap penyembah-penyembah kubur. Alladzina ya'taqidu nafil anbiya'i was-shalihin annahu waddar. Yang mana mereka meyakini para nabi dan orang-orang saleh itu dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan mandorot. Wadzalika annahu idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayati falam yatayassar lahu. Yang demikian itu. Kenapa ini merupakan bantahan kepada mereka? Dikarenakan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah bersemangat berupaya untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib dalam kehidupannya, falam yatayassar lahu, maka tidak mudah bagi beliau untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Beliau tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah, padahal beliau telah bersemangat memberikan penjelasan, keterangan, dan pamannya juga tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Namun tidak mudah bagi beliau untuk memberikan dayah kepada pamannya. Wa da'ala ba'da mautihi fanuhiya an dalik. Beliau pun, Nabi Muhammad SAW mendoakannya, mendoakan kepada pamannya setelah kematiannya. Namun beliau dilarang untuk mendoakannya. Dikarenakan pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan berada di dalam agama nenek moyangnya, bukan dalam agama Islam. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayatin man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56 telah menyebutkan bahwa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau sangat cintai. Ini pamannya sendiri, yakni Abu Thalib, yang sejak kecil mengasuh dan menjaga beliau, bahkan menjadi tameng, mempertaruhkan nyawanya untuk membela Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Namun beliau tak kuasa untuk memberikan hidayah kepadanya. Fahadha yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'a. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tak kuasa untuk menimpakan bahaya kepada seseorang dan tak kuasa pula untuk memberikan manfaat kepada seseorang, walaupun itu kerabatnya sendiri. Walaupun itu orang yang dekat dengan beliau, yang mengasuh beliau, mendidik beliau. Bahkan membela beliau. Yani pamannya sendiri Abu Thalib. Beliau tak kuasa memberikan manfaat padanya. Dan tak bisa menolak mandorot yang akan menimpa kepada Abu Thalib. Dia menjadi kafir dan masuk ke dalam neraka. Wa'idzubillah. Dengan ini, fabatala ta'alluqu bil jalbin nafi wa dafiddar. Dengan ini batillah orang yang yakni menggantungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan manfaat dan menolak madharat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kuasa. Ad-dar wa naf, madharat dan manfaat itu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kuasa untuk menolak madharat yang akan menimpa kepada seseorang, bahkan kepada kerabatnya sendiri, pamannya sendiri, Abu Thalib. Tidak pula kuasa untuk memberikan manfaat, kebaikan kepada pamannya sendiri agar masuk dalam Islam. Beliau tidak kuasa. Wa ghairu min babi aula. Tentunya selain Nabi Muhammad SAW, tidak pantas lagi untuk seseorang yakni bergantung kepada orang untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudharat. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka al-khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk. Petunjuk di sini adalah hidayah atau taufik lidukhulil Islam. Hidayah tatawfikin lidukhuli fil Islam. Hidayah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yakni kemampuan seseorang, keilmuan seseorang, kepandian seseorang di dalam berbicara untuk memberikan kepada seseorang pembicaraan sehingga dia masuk Islam. Tidak. Tapi dia itu taufik ini adalah milik Allah SWT. Taufik milik Allah SWT. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Tidak. Walaupun terhadap kerabatnya sendiri. Walaupun kepada paman-pamannya sendiri. Itu hidayah taufik milik Allah SWT. Amma hidayah itu dakwah wal bayan. Adapun hidayah untuk memberikan petunjuk, apa, untuk mendakwahi, menyeru, memberikan penjelasan tentang agama Islam, fa innar rasula yamlikuha, maka sesungguhnya Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa untuk itu, berdakwah, memberikan penjelasan Islam begini, Islam adalah agama yang rahmatal lil alamin, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah, Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mau Islam akan masuk dalam surganya Allah. Seseorang yang tidak mau masuk Islam akan masuk dalam nerakanya Allah. Penjelasan, dakwah. Itu Nabi SAW kuasa untuk menjelaskannya. Mampu untuk memberikan kepadanya keterangan, hidayah kepada setiap orang. Namun, untuk seseorang itu menerima penjelasan Nabi SAW, itu adalah haknya Allah SWT. Seseorang diberi taufik untuk menerima agama Islam ini adalah taufik dari Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah kekuasaan itu, bukan milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menjelaskan mubasyirin wa mundzirin, semua para rasul, semua para nabi itu hanya memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang mau menyambut dakwah, menyambut keterangan, menyambut penjelasan para nabi dan para rasul. Wa mungdirin, dan hanya bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang menolak Islam, yang menolak penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menolak penjelasan para nabi dan para rasul, diberi peringatan bahwa di sana ada neraka yang akan mengancam ketika dia menolak keterangan daripada para nabi dan para rasul tadi. Nabi puasa untuk memberikan penjelasan dakwah, akan tapi tidak kuasa untuk memberikan taufik kepada seseorang agar masuk dalam Islam, dan nabi tidak pula dipaksa ataupun memaksa orang itu untuk masuk dalam Islam, karena tidak ada paksaan dalam agama Islam ini. Semata-mata itu adalah taufik, hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni hidayatul bayan, hidayatul dakwah, petunjuk yang lurus, yakni penjelasan, dakwah, seruan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terusan daripada surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yakni hidayah atau memberikan hidayah kepadanya orang yang kau cintai. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yuwaffiqi, yuwaffiq lidukhuli fil Islam. Yakni Allah lah yang memberikan taufik kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Tidak setiap yakni kerabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam, paman-paman beliau ada yang kufur. Di antara ada tadi adalah Abu Thalib yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pula yakni Abu Lahab, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi celaka, sengsara karena tidak menerima petunjuk penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah agama Islam ini, tidak mau masuk dalam Islam, bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paman beliau Abu Lahab. Satu di antaranya memusuhi Abu Lahab, yang satunya Abu Thalib justru menyayangi dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun keduanya tetap tidak mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, walaupun Rasulullah SAW telah bersemangat, berupaya siang malam untuk memberikan hidayah kepada pamannya tersebut, memberikan keterangan, penjelasan terkait dengan agama Islam ini. Karena hidayah itu taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai pemberi penjelasan, penyeru kepada kebenaran. Wa huwa a'lamu bil mu'tadin, dialah Allah yang maha mengetahui siapa-siapakah orang yang akan mendapatkan hidayah. Ai a'lamu bimay yastahiqul hidayah mimmay yastahiqul ghiwayah. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tahu siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah, dan lebih tahu pula siapa orang-orang yang berhak untuk ghiwayah, untuk disimpangkan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu orang ini layak untuk diberikan hidayah, pantas untuk diberikan hidayah, orang ini enggak pantas diberikan hidayah karena akhlak dan kepribadian yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ini semuanya adalah sesuai dengan hikmah Allah yang Allah kehendaki, bukan kedoliman dari Allah, tapi keadilan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk hamba-hambanya. Sebagian manusia ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Islam, masuk di dalam Islam, menjalankan agama Islam, namun sebagian yang lain disesatkan oleh Allah, tidak mau dengan Islam, tidak mau menjalankan agama Islam. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna secara global ayat ini, yakni ayat 56 yang ada di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ta'ala li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la taqdiru ala tawfiqi man tuhib dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau tidak kuasa untuk memberikan taufik, hidayah atau taufik kepada orang yang engkau cintai untuk masuk ke dalam Islam. Karena ide itu taufik tadi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna dzalika innama yakunu biadillah, sesungguhnya ide taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang akan memberikan taufik kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk masuk ke dalam Islam, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu biman yastahiqu mimman la yastahiqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, dan itu sesuai dengan hikmah yang ada pada si Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini demikian, bahwa itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab, anna fiha dalalatan wadihatan ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Bahwasanya dalam ayat ini ada dalil yang sangat jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kuasa untuk menimpakan mandorot kepada seseorang dan tidak kuasa pula untuk memberikan manfaat kepada seseorang dan tidak pula kuasa untuk mampu memberikan kepada seseorang dan mencegah kepada seseorang. Wa annal amra kullahu biyadillah, karena semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, memberikan anugerah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan untuk memberikan kepada seseorang, tidak berkeinginan untuk memberikan anugerah, petunjuk kepada seseorang, tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa Allah, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha raddun 'alal ladzina yunadunahu. Maka dalam ayat ini ada bantahan kepada orang-orang yang menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litafrijil qurbat wa qada'il hajat, agar dilepaskan kesusahan-kesusahan dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan. Minta kepada Nabi, menyeru kepada Nabi, padahal Nabi tidak kuasa untuk memberikan itu. Yang kuasa untuk memberikan manfaat, yang kuasa untuk bisa melepaskan kesusahan-kesusahan, yang kuasa untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan itu hanyalah Allah. Perkara itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Karena manusia ini semuanya adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian semua ini adalah orang yang butuh kepada Allah, fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebutuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maistafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedah daripada ayat ini? Yani ayat yang ada, salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Faedah yang pertama, ar-raddun 'alal ladzina yaquluna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna wa yatasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa para wali mereka mampu memberikan manfaat atau menolak mandorot, atau mereka bisa memberikan pengaruh setelah kematiannya, ala sabilil karomah, karena karomah yang dimilikinya. Ini tidak ada. Sementara Nabi dikala hidupnya tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala masih hidup saja tidak mampu untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat yang akan menimpa kepada pamannya ketika dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Faedah yang kedua adalah anna hidayah taufik biyadillah subhanahu, bahwa hidayah itu taufik, bahwa hidayah taufik, ya. Taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk seseorang bisa masuk ke dalam Islam. Hidayah untuk seseorang bisa menerima agama Islam itu hanya di tangan Allah. Nabi SAW tak kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang masuk ke dalam Islam. Beliau hanya kuasa, hanya mampu untuk memberikan penjelasan, mendakwahkan Islam. Yang mau menerima itulah yang diharapkan oleh Nabi SAW. Yang tidak mau menerima itulah yang diperingatkan oleh Nabi SAW akan kebinasaannya. dan kerugiannya kelak di akhirat. Nah, dia akan menjumpai apa yang akan dijumpai berupa siksaan yang pedih dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isbatul ilmi lillahi Subhanahu wa taala wa huwa a'lamu bil muhtadin, menetapkan tentang ilmu milik Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa orang yang berhak untuk tidak mendapatkan hidayah. Siapa orang yang pantas untuk diberi hidayah masuk ke dalam Islam dan siapa orang yang tidak pantas untuk masuk ke dalam Islam. Allah Maha mengetahui. Ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala wasi'a ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sementara ilmu hambanya itu sangat kurang. Yang keempat, isbatul hikmatillah Subhanahu wa taala, menetapkan adanya hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ada yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam, ada yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam walaupun dia cinta terhadap Islam, tapi tidak mau masuk Islam. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kenapa demikian? Padahal dia senang dengan Islam, dengan orang Islam, senang dengan agama yang dibawanya, bahkan membela mati-matian seperti Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepadanya. Ada hikmah. Yang Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di antaranya tadi bahwa ini untuk menunjukkan bahwa Rasul itu tidak kuasa untuk memberikan manfaat kepada pamannya walaupun itu adalah kerabat dekatnya yang sangat mencintainya, menyayanginya, membelanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah paman tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Yang kelima, ibtalu at-ta'alluqi bi ghairillah. Yakni batilnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberuntungan dan untuk menolak kerugian, kemadharatan. Hendaknya kaum muslimin rahimahumullah, hendaknya mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan manfaat, memberikan keberuntungan, memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pula yang kuasa untuk menolak bahaya, mandorot, keburukan yang akan menimpa kepada kita. Maka mintalah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Ini adalah ayat yang disebutkan dalam pembahasan ini, bab tentang hidayah atau taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Nabi hanya bisa memberikan penjelasan, berdakwahkan Islam kepada orang-orang yang beliau dakwahkan dari kerabatnya ataupun yang lainnya dari kalangan para sahabat-sahabatnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam kitab As-Sahih, yakni akhrajal Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau rahimahumullah. Dalam kitab Sahih disebutkan an Ibnil Musayyib, dari Ibnil Musayyib an abihi, dari bapaknya qala, dari bapaknya Ibnul Musayyib, yakni berarti Sa'id Ibnul Musayyib, dari bapaknya beliau berkata, lamma hadarat Abu Thalibin, ya, jadi Ibnul Musayyib ini seorang tabi'in, bapaknya adalah seorang sahabat, sahabiyun jalil, ya. Bapaknya adalah seorang sahabat. Ibnu Musayyib namanya Sa'id Ibnu Musayyib. Namanya Sa'id, sedangkan Al-Musayyib ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan lama hadrat Abu Thalib bin Al-Wafa. Ketika telah datang waktunya kematian kepada Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya menjenguknya. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang itu di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Umayyah, seorang yang kufur, wa Abu Jahl, dan di sana juga ada Abu Jahl yang merupakan teman-teman yakni Abu Thalib, teman-teman dalam kekafiran, dalam kemusyrikan. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalib pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun wahajjalaka bi'indallah. Satu kata yang aku akan persaksikan kalimat tersebut dengan kata tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bersaksi untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mau mengatakan la ilaha illallah. Faqala lahu, sementara dua orang kafir tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Ini dua, yakni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi paman beliau, ada juga teman-temannya yang membujuk Abu Thalib untuk terus berada di atas agama Abdul Muthalib, agama kafir, agama musyrik. Wa'ada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang seruannya kepada pamannya, ya ami qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Suatu kata yang aku akan bersaksi untuk kamu dengan kata tersebut di sisi Allah. Sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengulangi ucapannya, atarghabu 'an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Mereka kedua juga terus saling antara kebenaran dan kebatilan ini terus berperang. Bagana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka akhir daripada apa yang dicatatkan oleh Abu Thalib adalah dia bersama atau berada di atas agama Abdul Muthalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan Abu Thalib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun kepadamu selama aku tidak dilarang darimu memintakan ampun. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabatnya sendiri. Dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, dilarang untuk mendoakan orang-orang musyrik untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah meninggal, telah mati. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-56 ini turun untuk Abu Thalib. Sesungguhnya engkau tidak kuasa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, yakni pamannya sendiri tadi Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Thalib ini orang yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah berdasarkan ilmu Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hiwayah, penyimpangan, kesesatan, tidak mau menerima agama Islam, tidak mau menjalankan agama Islam. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjemah Ibnu Musayyib, terjemah Ibnu Musayyib adalah wa Sa'id Ibnu Musayyib ahadul ulama wal fuqaha al-kibar min tabi'in ma ba'da 90. Ibnu Musayyib adalah Sa'id Ibnu Musayyib, seorang ulama tabi'in wal fuqaha dari kalangan kibar tabi'in, pembesar-pembesarnya para tabi'in, yakni murid-muridnya sahabat, mata ba'da tas'in. Beliau wafat setelah tahun 90-an Hijriah. Fi sahih disebutkan di sini dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Al-Musayyib, dari bapaknya Al-Musayyib. Al-Musayyib ini adalah sahabiyun, seorang sahabat, tuwfiya fi khilafat Utsman. Beliau wafat pada masa khilafah, pada masa khalifah Utsman, kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lama hadrat Abu Thalib al-wafa, ketika datang, yakni kematian kepada Abu Thalib, alamatuha wa muqaddimatuha, tanda-tanda atau pendahuluan kematian. Biasanya orang yang mau meninggal itu kan ada tanda-tandanya. Nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa berucap ini berucap itu. Ini sudah tanda-tandanya ini. Sudah orang sudah tahu bahwa ini orang akan meninggal. Tanda-tandanya sudah ada. Sehingga Rasul datang ketika ada tanda-tanda kematian agar supaya pamannya ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia memanggil ya ammi munada mudaf. Hudibat minhul ya wa baqiyatil kasrah dalilan alaiha belum memanggil pamannya ya ammi kalimatan binasbi alal badal min la ilaha illallah, satu kata yang merupakan badal dari kalimat la ilaha illallah. Hasulaka bi indallah, yang aku akan bersaksi untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini sangat penting sekali karena dengan kalimat ini orang masuk ke dalam Islam. Dengan kalimat ini orang akan menjalankan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang benar di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, dia meminta sesuatu kepada Allah, meminta kebutuhan kepada Allah, dia bertawakal, pasrah kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah demikian. Karena makna kalimat la ilaha illallah, dia mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita sekalian untuk kita selalu menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, karena manfaat, karena keburukan, karena yang bisa memberikan dan bisa mencegah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini memberikan nasihat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.